Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bida'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-hadithu at-tasi', hadis yang ke-9. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Al-iman, beriman bil qadari, dengan takdir, yaitu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya. Di sini beliau rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita tentang kewajiban beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk? Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Rawahu Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu syai'in, kata kullu yadullu alal istigraqiyah. Kata kullu di sini menunjukkan sesuatu yang sifatnya menyeluruh. Itu kullu. Kullu syai'in. Segala sesuatu biqadarin. Berdasarkan takdirnya. Yaitu segala sesuatu telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-ajzu wal kaisu. Termasuk pula di dalamnya al-ajzu dan al-kaisu. Nanti kita akan terangkan apa makna al-ajzu dan al-kaisu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ini yang sahih. Sebagian cetakan itu Abdullah bin Amr. Namun yang sahih wallahu taala a'lam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah Al-Adawi Al-Qurashi. Adapun kunya beliau Abu Abdurrahman Al-Makki Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan beliau merupakan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun ibu beliau bernama Zainab bintu Mad'un. Zainab bintu Mad'un. Dan Abdullah bin Umar beliau hijrah bersama dengan ayahnya dalam keadaan beliau belum mencapai usia balig. Dan pada peristiwa perang Badar, demikian pula perang Uhud, yang mana pada peristiwa perang Badar beliau berusia 13 tahun dan perang Uhud beliau berusia 14 tahun, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ingin mengikuti perang tersebut, namun ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam disebabkan karena beliau belum mencapai usia balig, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menolaknya. Yang dari sini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka para sahabat ada yang belum mencapai usia balig, mereka sudah berkeinginan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Abdullah bin Umar. Namun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menolaknya. Tidak mengizinkannya. Disebabkan karena beliau belum mencapai usia balig. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perang yang pertama kali diikuti oleh Abdullah bin Umar adalah perang Al-Khandaq. Ini perang yang pertama kali yang beliau ikuti, yang pada waktu itu beliau berusia 15 tahun. Yang dari sini pula menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah bahwa di antara tanda, dari tanda-tanda baliknya seseorang adalah ketika dia berusia 15 tahun. Ini di antara tanda baliknya seseorang. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengikuti perang Al-Khandaq dalam keadaan beliau berusia 15 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Dan Abdullah bin Umar, beliau adalah saudara kandung dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan Abdullah bin Umar, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencapai 1630 hadisan. Ada 1630 hadis. 1630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Demikian pula di antara yang menunjukkan tentang keutamaan Abdullah bin Umar adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah bin Umar lau kana yusalli minal lail. Kata Nabi bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik asyabab, pemuda adalah Abdullah bin Umar, yang pada waktu itu beliau masih dalam keadaan muda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar lau kana yusalli minal lail, kalau seandainya beliau rajin mengerjakan salatul lail. Falamma sami'a dzalik, maka ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengarkan ucapan tersebut bahwa sebaik-baik pemuda, sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau seandainya beliau rajin mengerjakan salatul lail. Ketika beliau mendengarkan ucapan tersebut, fakana ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalila. Setelah itu beliau tidaklah tidur di malam hari kecuali sedikit. Yakni beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan mengerjakan salatul lail hingga beliau meninggal dunia. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan Abdullah bin Umar, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat teguh, yang sangat kokoh, yang sangat kuat ittiba'an wa tamassukan di dalam mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau dikenal sebagai ahli ibadah, min ubadis sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Abdullah bin Umar senantiasa mencocokkan ibadahnya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Nafi' Maula Ibni Umar, di mana Nafi' rahimahullah taala beliau mengatakan, anna rajulan aqsa ila janbi Ibni Umar, bahwa ada seorang laki-laki bersin di sisi Abdullah bin Umar. Faqala, lalu orang tersebut mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, ada tambahan wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar beliau mengatakan, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kata Ibnu Umar, aku pun mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Yani maksudnya bahwa Ibnu Umar beliau biasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau biasa mengucapkan wassalamu ala rasulillah. Namun beliau mengatakan walaisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak demikian yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Allamana an naqul alhamdulillah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada tambahan wassalamu ala Rasulillah. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang kuatnya beliau, kokohnya beliau di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar, beliau wafat di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah dalam keadaan beliau berusia 86 tahun radhiyallahu taala anhuma. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah secara ringkas tentang sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Rabah Al-Adawi Al-Qurashi Abu Abdurrahman Al-Makki Al-Madani radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu biqadarin, berdasarkan takdirnya, yaitu segala sesuatu telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan at-takdir adalah kullu ma yahduthu fi hadzal kaun biqadarillahi taala. Segala apa saja yang terjadi di alam ini itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qabla khilqatis samawati wal ard bi 50 alf sana. Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Ini yang dimaksud dengan at-takdir. Jadi takdir adalah segala sesuatu yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya berdasarkan takdir. Allahu jalla wa ala juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahu jalla wa ala menciptakan segala sesuatu lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, kataballahu maqadira kullal khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis seluruh takdir-takdir makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi seorang mukmin adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya dan yang buruknya. Sebab beriman kepada takdir Allah ini termasuk di antara rukun dari rukun-rukun iman yang wajib untuk diimani bagi setiap mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajizu wal kaisu. Segala sesuatu itu berdasarkan takdirnya, hatta al-ajizu wal kaisu, termasuk pula di dalamnya al-ajizu dan al-kaisu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-ajizu dan al-kaisu ini ada dua bacaan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dia dibaca dhammah, hatta al-ajizu wal kaisu, sebagaimana yang disebutkan di sini. Kemudian bacaan yang kedua dia di kasrah, hatta al-ajizi wal kaisi. Adapun hatta di sini dia sebagai huruf ataf. Hatta al-ajizu wal kaisu. Adapun apabila dia dibaca dhammah, maka al-ajizu dan al-kaisu diatafkan, diikutkan pada kata kullu. Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajizu wal-kaisu. Namun apabila dia dibaca kasrah, hatta al-ajizi wal-kaisi, maka dia diatafkan, diikutkan pada kata syai'in. Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajizi wal-kaisi. Kedua-duanya diperbolehkan. Kata Nabi, hatta al-ajizu, termasuk pula di dalamnya al-ajizu. Yang dimaksud dengan al-ajizu, kata para ulama, adalah adamul kudrah. Adamu al-kudrah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ajizu adalah huwa tarku ma yajibu fi'luhu wa taswifu bih. Al-ajizu adalah meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Wa taswifu bih. Dan menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang wajib tersebut. Atau bisa diartikan pula dengan al-kaslan. Yaitu malas. Hatta al-ajizu wal-kaisu. Termasuk pula di dalamnya al-ajizu. Yaitu malas. Wal kaisu dan al kaisu. Al kaisu lawan dari al ajizu, yaitu an nasyab, rajin, semangat, dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kewajiban beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk? Bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk rajinnya seseorang. Demikian pula termasuk malasnya seseorang. Demikian pula termasuk mukmin dan kafirnya seseorang, dan seterusnya. Seluruhnya telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi ahlul jannah dan siapa yang menjadi ahlun nar, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang demikian itu bukanlah berarti seseorang meninggalkan untuk beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nari aw minal jannah." Kata Nabi, tidaklah salah seorang dari kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya dari neraka ataukah dari syurga. Naam. Semuanya telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi penghuni syurga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Faqala rajulun minal qawm. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum, dia bertanya, afala nattakilu ya Rasulullah. Tidakkah kita itikal saja wahai Rasulullah, yaitu pasrah kepada takdir dan meninggalkan untuk beramal? Kan semua telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa beramal? Afala nattakilu ya Rasulullah. Tidakkah kita itikal saja wahai Rasulullah, pasrah kepada takdir dan meninggalkan untuk beramal? Apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah mereka dengan alasan takdir, lalu kemudian mereka meninggalkan untuk beramal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, berbuatlah kalian, karena setiap kalian akan dimudahkan terhadap sesuatu yang ditakdirkan untuk kalian melakukan sesuatu tersebut. Sehingga apabila kalian ditakdirkan untuk menjadi ahlul jannah, maka kalian akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah. Namun sebaliknya, waliyadzubillah, apabila kalian ditakdirkan untuk menjadi ahlun nar, maka kalian akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahlun nar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk beramal. I'malu, beramallah kalian. Dan Nabi melarang dari al-ittikal, pasrah kepada takdir. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang menjadi ibrah, yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari amalan seseorang. Ini yang menentukan. Apabila akhir amalannya ditutup dengan kebaikan, maka diharapkan dia akan menjadi ahlul jannah. Namun sebaliknya, waliyadzubillah, apabila akhir amalannya ditutup dengan keburukan, maka akan dikhawatirkan dia akan menjadi penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Apabila ditutup dengan kebaikan, maka kebaikan yang akan didapatkan. Namun sebaliknya, apabila ditutup dengan keburukan, maka keburukan pula yang akan dia dapatkan. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jangan sama sekali ada di antara kita yang merasa aman dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita takut dan khawatir dari dosa-dosa kita yang justru menjerumuskan kita kepada kebinasaan, kehancuran, waliyadzubillah. Kata al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah, dzunubuna adarru alaina min a'daina. Dosa-dosa kita itu lebih berbahaya, lebih memudaratkan bagi kita daripada musuh-musuh kita. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, takdirullah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, yang Allah azza wa jal tetapkan kepada hamba-hambanya, itu adalah merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak para malaikatnya, tidak para nabi, para wali, orang-orang saleh dan seterusnya. Takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diamalkan oleh manusia itu berdasarkan takdir dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ma'asyaral muslimin rahimakumullah kita meninggalkan untuk beramal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beramal dan bersungguh-sungguh di dalam beramal, dan melarang kita dari al-ittikal, pasrah kepada takdir, lalu kemudian meninggalkan untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka untuk menempuh jalan kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada hamba-hambanya, yang Allah jalla wa ala tetapkan bagi mereka, itu tidak terlepas dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah jalla wa ala takdirkan kepada mereka, apakah itu berupa kebaikan ataukah keburukan, itulah yang terbaik bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kalian benci itu adalah kebaikan bagi kalian, dan boleh jadi yang kalian cintai itu adalah keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang sangat banyak. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang Allah Jalla wa ala tetapkan bagi hamba-hambanya, tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terbaik bagi mereka. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam menyatakan, "Innallaha azza wa jalla la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan itu kebaikan baginya. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apa yang Allah Jalla wa ala tetapkan bagi hamba-hambanya itu tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mengetahuinya ataukah tidak. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sana ada 4 perkara yang disebutkan oleh para ulama yang mana tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada takdir Allah Jalla wa ala kecuali dengan 4 perkara tersebut. Al-amrul awal, perkara yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah al-ilmu, al-iman bi anna Allah ya'lamu ma qaddara ijmalan atau tafsilan. Yang pertama adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Allah Jalla wa ala takdirkan secara global ataukah secara terperinci, yang terdahulu maupun yang belakangan. Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya mengetahui apakah yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataukah perbuatan hambanya. Anna Allah Subhanahu wa taala ya'lam ma waqa'a wa yaqa'u wa sayaqa. Allah Jalla wa ala mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak akan terjadi sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang terluputkan sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini yang pertama, yang tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-ilmu. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, al-kitabah, penulisan, yaitu beriman bahwa segala apa yang ditakdirkan itu telah ditulis, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Itu semua ada di dalam Alkitab, ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu ahsaynahu, kami telah mencatatnya, kami telah menulisnya, fi imamin mubin, dalam imam yang nyata. Yang dimaksud dengan imam di dalam ayat ini, kata para ulama, adalah al-lawhul mahfub. Segala sesuatu kami telah mencatatnya di dalam al-lawhul mahfub, yang nyata. Demikian pula dalam hadis yang telah kita bacakan, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma indal Bukhari, kataballahu maqadira kullal khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak, wa law ijtama'u 'ala ay yadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Kata Nabi, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya umat ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Kemudian Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam wajaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Yakni seluruhnya telah dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-amru tsalits al-masyi'ah wal iradah, yaitu kehendak. Ini yang ketiga, al-masyi'ah, kehendak dan keinginan bahwa segala sesuatu itu terjadi berdasarkan masyiatullah, kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala, Rabb-mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan engkau mengatakan, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu besok, illa ayyasha Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang Allah Jalla wa ala inginkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat, akan tetapi manusia inilah yang mereka akan ditanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-amru rabi' adalah al-khalqu, penciptaan. Yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dari makhluknya, sehingga apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa ala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah Jalla wa ala juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Jalla wa ala menciptakan segala sesuatu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya. Dan di sana banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, empat perkara yang disebutkan oleh para ulama yang tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan empat perkara tersebut. Al-ilmu wal kitabah wal masyi'ah dan al-khalqu. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di sana ada sebahagian kelompok yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada takdir Allah Jalla wa ala. Seperti kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut, barulah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Jalla wa ala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba tersebut melakukannya. Sehingga mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Ini keyakinan mereka Al-Qadariyah, yang intinya mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum sangat keras pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kata Ibnu Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka, khabarkan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Yakni tidak ada hubungan antara mereka dengan para sahabat. Kerasnya sikap beliau terhadap orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabilallahu min hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya, kalau seandainya ada di antara mereka berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma qabilallahu min, Allah tidak akan menerimanya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini mereka kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang yang mengingkari takdir Allah berarti dia mengingkari qudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-qadaru atau al-qadru, di sini ada dua bacaan, bisa diharakati dalnya al-qadaru atau al-qadru. Al-qadaru atau al-qadru qudratullah. Kata Imam Ahmad bahwa takdir adalah merupakan qudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengingkari takdir Allah, maka berarti dia mengingkari qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Al-Jabariyah yang mereka pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa manusia mereka tidak memiliki al-ikhtiar. Manusia mereka tidak memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu, dan bahwa segala sesuatu itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang dari nas-nas Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang sahih, yang benar dalam hal ini adalah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, namun kita diberi al-ikhtiar. Kita diberi pilihan dan kita dianjurkan untuk beramal, untuk berbuat, berupaya untuk mencari takdir yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa annasyarra wal khaira kullun min indillah wa huwa khaliquhuma la syarikalah. Bahwa kebaikan dan keburukan itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sungguh kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian, apakah dengan kebaikan ataukah keburukan. Al khair wa syar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah atas kalian, dan hanya kepada kamilah